Ada pertanyaan-pertanyaan, namun pertanyaan cukup banyak. Di sini kita jawab yang memungkinkan untuk kita jawab. Yang pertama, izin bertanya, bagaimana hukumnya suami yang suka sedekah kepada saudara-saudaranya atau orang lain, sementara pelit terhadap anak dan istri? Ya. Sampai-sampai terkadang istri pinjam uang ke saudaranya. Ikhwan fillah rahimakumullah, mengomentari pertanyaan ini, tentu perbuatan suami itu, ya, kalau sampai pada tingkatan seperti ini, dalam arti dia lebih mengutamakan orang lain daripada istrinya, bahkan istrinya sampai kekurangan sehingga pinjam uang kepada orang lain dalam kebutuhannya, maka ini suatu hal yang sangat tercela pada suami tersebut. Ya. Suami dan kepala keluarga, dia harus perhatian kepada anak istrinya dalam bab nafkah. Penuhi nafkah yang wajib terlebih dahulu, dan ini tidak bisa tidak. Kemudian ketika dibutuhkan untuk membantu orang lain, bisa dibantu orang lain dengan tidak memudaratkan keluarganya sendiri. Ya, dengan tidak memudaratkan keluarganya sendiri. Dan jangan dianggap seorang ketika bersedekah atau berinfak atau memberi nafkah kepada istrinya, ia tidak dapat pahala. Tidak demikian. Dia melakukan kewajibannya dalam nafkah itu berpahala di sisi Allah Azza wa Jal. Ya. Seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, tentang sedekah dan seterusnya, nafkah, kata Nabi SAW, hatta ma taj'al fi imra'atik, sampai yang kamu jadikan pada mulut istrimu, kamu beri makan istrimu. Ya. Ini berpahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga jangan ia perhatian kepada orang sementara kepada keluarganya kurang perhatian. Bukankah Nabi SAW sudah mengatakan, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya, dan saya yang terbaik bagi keluarga saya. Maka kalian, yakni, maka kalian jadilah orang yang terbaik bagi keluarga kalian. Yakni begitu maknanya. Ya. Maka dari itu, di sini suami tersebut harus memperbaiki kondisi ini. Ya, jangan dibiarkan kondisi terus berjalan seperti itu, yang bisa berakibat pecahnya bahtera rumah tangga yang dia bina. Na'udzubillah min dzalik. Pertanyaan berikutnya, apabila seseorang ingin istiqamah di atas agama, namun setelah dicoba dan berusaha tidak bisa juga karena pengaruh lingkungan yang buruk. Ya. Yeah. Dan seterusnya, ini panjang. Seorang yang berusaha untuk istiqamah, berusaha pula untuk menjauhi dari sebab-sebab yang akan menghalangi keistiqamahannya. Ibarat seorang misalnya tidak mau terbakar, ya jangan main api, kan begitu. Bukan ia bermain-main api, kemudian mengatakan, saya enggak mau terbakar. Nah ini, ya, dia telah melakukan sesuatu yang teramat berbahaya. Tujuannya mungkin tidak akan tercapai karena dia melakukan sebab-sebab yang membuat dia terbakar. Makanya jangan main api. Karena itu, seseorang yang ingin istiqamah bukan hanya berusaha untuk beramal aktif, beramal, tapi juga menjauhi segala yang akan menghalangi amalan itu. Ya. Dan ini telah diberi tuntunan dalam Al-Quran, semacam dalam bab az-zina. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala taqrabu az-zina, jangan kalian mendekati zina. Artinya, sebab-sebab yang menghantarkan ke sana pun harus kamu jauhi. Jangan ingin menjauhi perzinaan, tapi melakukan hal-hal yang mendekati kepadanya. Maka kamu bisa jatuh dalam pelanggaran tersebut. Begitu pula Nabi SAW mengatakan, bila kamu mendengar Dajjal, jauhi. Jangan malah pengin nonton Dajjal. Ya. Tapi jauhi. Nah, itu adalah salah satu cara penting yang akan sangat mendukung keistiqomahan. Nah, jadi insyaallah dengan cara seperti itu dan kesungguh-sungguhan, maka tentunya juga dengan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal, istiqomah itu insyaallah akan terwujud. Berdosakah apabila ana menyimpan tabungan untuk masa depan anak? Dibolehkan, ya, kalau memang tentu tujuannya baik, ya, dibolehkan. Apa hukumnya membaca surat Al-Fatihah ketika sebagai makmum dalam salat jahriyah? Yang rajih mendengarkan imam. Pendapat yang lebih kuat adalah mendengarkan imam. Mengkana lahu imam, faqiraatul imam lahu qiraah. Siapa yang punya imam, bacaan imam adalah bacaan bagi dia. Apakah boleh seorang wanita membuka cadarnya di hadapan anak laki-laki yang berusia 13-14 tahun? Ya. Umur lelaki yang sudah seperti itu, ya, untuk zaman sekarang, mungkin rata-rata sudah balig. Ya. Dan sebelum balig pun, ketika si anak laki-laki sudah mulai memahami tentang wanita, maka dianjurkan untuk menutup, ya, cadarnya. Tentu ini kembali kepada keyakinannya juga tentang apa hukum cadar. Kalau dia meyakini wajib, maka bagi mereka yang berhadapan dengan lelaki yang sudah balig, maka wajib. Ya. Tapi ketika meyakini cadar adalah sunnah, ya, kita ketahui sunnah, ya, lawan daripada wajib, ya, artinya tidak harus. Apa artinya hati seorang hamba yang amat rindu ingin berjumpa dengan Rabb-nya? Apakah itu termasuk kecintaan seorang hamba kepada Rabb-nya? Ya, insya Allah itu termasuk kecintaan seorang hamba kepada Rabb-nya. Namun derajat seperti ini derajat yang luar biasa, ya kan? Seperti yang tadi dikatakan Umar radhiyallahu an, kalau tidak karena tiga perkara maka dia enggak suka tinggal di dunia ini. Artinya sudah luar biasa keinginannya atau rasa rindunya kepada Allah Azza wa Jal. Ya, namun tidak berarti kemudian seorang yang benci kematian artinya dia enggak cinta kepada Allah. Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi SAW terkait hal ini. Ya. Aisyah mengatakan kulluna nakrahul maut. Kita semua enggak suka kematian. Tapi Nabi kemudian terangkan yang dimaksud man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Siapa yang cinta untuk berjumpa dengan Allah, Allah akan cinta kepada perjumpaan dengannya. Artinya saat-saat kematian, ya, saat-saat kematian, ya. Namun ketika sebelum datangnya kematian, maka suatu hal yang manusiawi, seseorang tidak suka kematian itu. Dan kita tahu bahwa saat kematian bagi orang yang baik, ya, akan datang kepadanya para malaikat yang yubashir bil khair, akan memberikan kabar baik baginya. Bagaimana mengembalikan rasa bahagia dan ketenangan dalam beribadah kepada Allah? Ya, ya tentunya insya Allah dengan apa yang kita terangkan itu kemudian diamalkan, maka dia akan merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hukum meletakkan tangan di dada ketika i'tidal? Ada khilaf di antara ulama, tapi insya Allah yang rajih tidak, ya. Saya ada rasa suka terhadap fisik orang barat, ya. Karena keumuman mereka bermata biru. Namun anak tidak menyukai gaya hidup mereka. Apakah rasa suka ini salah atau melenceng? Ya itu selera, ya kan? Tapi terhadap fisiknya saja. Adapun karena agama, ya harus kita benci ketika mereka kafir. Ya, ketika mereka kafir, kita benci karena kekafirannya. Saya mempunyai orang tua dan masih awam, bagaimana cara mengenalkan manhaj salaf? Karena mereka sering mendengarkan kajian-kajian yang mengaku ahlus sunnah. Ya, dalam bab akidah dan fikih. Intinya, ya berusaha dengan yang mungkin kita bisa lakukan dengan doa, dengan memberikan materi-materi kajian Ahlus Sunnah melalui buku, melalui kitab, melalui majalah, melalui audio. Insyaallah dengan cara yang baik itu disampaikan, maka mereka akan cinta kepada kebenaran ini insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.